ya sanaj'alu ya sanaj'aluha ala sabilil misal. Jadi kita akan buat seperti contoh ya. Al misal, naqra'ul misal, al misal, ainal ghada'u. Ya, jadi al ghada nanti ini yang diganti. Ya. Di sini ainal ghada'u. Al jawab al ghada'u 'ala al ma'idati. Ya, ainal ghada'u al ghada'u 'ala al ma'idah. Jadi al ma'idah tidak berubah, jadi yang diganti itu hanya al ghada' saja. Al ghada' saja ya. Jadi nuhawwil ala hasabis suwar ya. Jadi kita ganti contoh itu sesuai dengan gambarnya. Taib, nabda. Al awal al faturu. Naam. Naam. Taib, ainal faturu? Al faturu 'alal ma'idati. Taib, mana al fatur? Naam. Taib, as-sura ats-tsaniya, al 'asha'u. Taib. Ainal 'asha'u? Al 'asha'u 'alal ma'idati. Mana al 'asha? Naam, makan malam. Taib, al-an as-samaku. Taib, ayna as-samaku? As-samaku 'alal ma'idati. Ya. Ma mana samak? Naam, ikan ya. Al-an ad-dajaju. Ayna ad-dajaju? Ad-dajaju 'alal ma'idati. Naam, ayna ad-dajaju? Ad-dajaju 'alal ma'idati. Taib. Al-ma'u. Taib, ayna al-ma'u? Al-ma'u 'ala al-ma'idati. Taib, al-fakiha. Taib, ayna al-fakihatu? Al-fakihatu 'ala al-ma'idati. Taib, mana al-fakiha? Buah-buahan. Taib, al-an al-qahwatu. Naam, ayna al-qahwatu? Al-qahwatu 'ala al-ma'idati. Taib, al-an al-halib. Taib, ayna al-halibu? Al-halibu 'ala al-ma'idati. Naam, intahayna min at-tadrib al-awwal. Al-an nantaqil ila at-tadrib ath-thani. Naam, tabadali as-su'ala wal-jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Naam, ikra'i. Naam. Fi tadrib ats-tsani al-matlub tabadali as-su'ala wal jawaba, ya. Tabadali as-su'ala wal jawaba, saling bergantian bertanya dan menjawab ma'a zamilika bersama temanmu kama fil misal, seperti contoh berikut ini. Taib, unzuru ila al-misal wa unzuru ila as-surah. Ya, fi surati al-lahma. Ya, al-lahma, mana al-lahma? Ma mana al-lahma? Taib, daging ya. Kenapa di sini al-lahma? Kenapa bukan al-lahmu? Padahal asalnya ya, asalnya isim itu kan marfu. Ya, tapi marfu ya. Asalnya al-lahmu, tapi kenapa di sini al-lahma? Ya, tentu ada sebabnya. Ya, sebabnya lihat di kalimat ya, di misal ya, di situ akulu al-lahma. Akulu al-lahma. Jadi akulu di situ fi'il dan fa'il. Subjek dan predikat SP. Kemudian al-lahma adalah objek maf'ulun bihi, makanya dia ismun mansub. Yang tadinya marfu berubah jadi mansub. Jadi al-lahma ya, alamat nasabnya di situ dengan al-fathah, dengan fathah ya. Taib, unzuru ila al-misal. Ya, jadi ini yang diganti al-lahma. Objeknya maf'ulun bihinya diganti. Ya, jadi apa namanya? Al-muhawwal ya, jadi yang diganti di sini adalah al-lahma. Ya, maf'ulun bihinya, objeknya. Madza ta'kulu fil ghada'i? Madza ta'kulu fil ghada'i? Apa yang engkau makan di makan siang? Akulu al-lahma. Ya, saya memakan apa? Saya memakan sepotong daging, al-lahma, ya. Taib, al-an nantakil ila as-sura ats-tsaniyah. As-samaka. Naam. Naam, ya, jadi as-samaka di sini maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi mansub, objek di sini ya, as-samaka. Makanya bukan as-samaku. Ya. Madza ta'kulu fil ghada'i? Akulu as-samaka. Ya, saya mau makan seekor ikan. Naam, taib, ad-dajaja. Naam, madza ta'kulu fil ghada'i? Akulu ad-dajaja. Ad-dajaja sama di situ maf'ulun bihi, ya. Kedudukannya di situ sebagai maf'ulun bihi, kedudukannya sebagai objek. Makanya dia ismun ismun mansubun. Naam, taib, al-an as-salata ta. Naam, madza ta'kulu fil ghada'i? Akulu as-salata ta. Naam, ma mana as-salata? Ya, salat ya. Taib, al-an al-aruzza. Madza ta'kulu fil ghada'i? Ya, apa yang engkau makan pada makan di makan siang ya. Akulu akulul aruzza. Ya, saya makan apa? Makan rice, makan nasi ya. Taib, al-an al-khubza. Naam, madza ta'kulu fil ghada'i? Akulul khubza. Ya, saya makan apa namanya? Saya makan roti ya. Taib, al-fakihata. Naam, madza ta'kulu fil ghada'i? Akulu al-fakihata. Taib, intahayna min at-tadrib ats-tsani. Al-an nantakil ila at-tadrib ats-tsani. Ats-tsalits, afwan. Ya, at-tadrib ats-tsalits. Naam, ikra'i. Taib, ya. Taib, mana hawil? Ya, hawil fi'il amr dari fi'il madi hawwala yuhawwilu hawwil. Ya, hawwala yuhawwilu hawwil. Hawwala, mana hawwala? Ya, hawwala artinya merubah, change. Ya, hawwala yuhawwilu. Ya, hawwil ini fi'il amr, ya. Berarti kalau hawil artinya apa? Rubala ya, kama fil misal, sebagaimana contoh ya. Taib, unzuru ila al misal, wanzuru ila as surah ya. Ya'kulu ta'ama, ya ini contohnya ya, contoh gambarnya. Ya'kulu ta'ama ya, kemudian dirubah ini ya'kulu ta'ama. Ya'kulu di sini orang ke berapa? Ya'kulu orang ke tiga ya, orang ketiga mudzakkar. Ya'kulu ta'ama, jadi huwa ya'kulu ta'ama, dia seorang laki-laki sedang memakan makanan ya. Kemudian mau diroba jadi fi'lun nahiyah ya, mau diroba jadi fi'lun nahiyah. Apa itu fi'lun nahiyah? La, la, jadi ditambahkan la, la an nahiyah. Apa itu la an nahiyah? La, larangan ya. Jadi yang tadinya dia sedang ya'kulu ta'ama, dia sedang memakan makanan, kemudian kita roba jadi apa namanya, kita roba jadi larangan ya. Jadi kita masukkan la an-nahiyah ya. Caranya di sini untuk memasukkan la an-nahiyah, yang tadinya ya'kulu orang ketiga ya, yang tadinya ya'kulu ya'kulu ini kan orang ketiga ya, ya huwa ya. Huwa ini orang ketiga. Orang ketiga ya, laki-laki. Ya, jadi ya'kulu ini huwa, huwa ya'kulu orang ketiga laki-laki. Caranya ya. Ya, ini kan ya salah satu huruf fi'il mudhari ya. Caranya adalah dengan mengganti huwa jadi orang kedua. Ta'kulu alil mukhatab, orang kedua ya, orang kedua laki-laki, kalau laki-laki orang kedua laki-laki ya. Tak ya, karena ini laki-laki maka caranya adalah kita roba ya jadi tak. Ini yang pertama ya, ini anta ya, kita roba jadi orang kedua anta ya, orang kedua laki-laki ya. Karena ini orang ketiga laki-laki, yang nanti yang bakal diperintah adalah orang ketiga laki-laki, maka dirubah jadi orang kedua laki-laki ya. Jadi ya'kulu jadi ta'kulu anta, itu dirubah ya. Kemudian selanjutnya, ya, tinggal ditambahkan la an-nahya. La an-nahya, ya. Kemudian ini masukkan fi'il mudhari' orang kedua laki-laki ini, ta'kulu, ya. Kemudian yang asalnya marfu, ya, kemudian yang asalnya marfu, ya, kita roba jadi majzum, ya, kita roba jadi majzum. Jadi apa? La ta'kul, ya. Jadi yang pertama ini tambahkan la an-nahya, tambahkan la an-nahya. Ya, tambahkanlah an-nahya. Kemudian yang ini berubah jadi apa? Majzum. Ya, la an-nahya. Kemudian ini yang tadinya ta'kulu dirubah jadi apa? Ta'kul, ya. Marfu, apa, dari marfu ke majzum, ya, seperti itu. Ya, ini untuk orang ketiga. Orang kedua laki-laki, karena yang disuruh roba itu orang kedua, orang ke apa, orang ketiga laki-laki, ya. Taib. Naam, silakan. Jadi ya kurut to'ama, jadi la tak kulit to'ama, ya. Taib. Kenapa di situ harakatnya kasrah, bukan la tak kulat to'ama, ya? Kenapa di situ la tak kulit to'ama? Padahal katanya majzum. La ta'kul at-ta'ama, ya. Di situ diganti harakat sukunnya, diganti jadi kasra. Itu karena apa? Karena liltika as-sakinain. Karena ketemu dua sukun, ya. Huruf lam ini kan, ya. Huruf lam ini kan sukun, ya. La ya, la ta'kul, asalnya seperti ini, at-ta'ama, ya, asalnya la ta'kul at-ta'ama, ya. Jadi boleh kita ucapkan la ta'kul at-ta'ama, ya. Tapi karena ini susah diucapkan, karena liltika as-sakinain, huruf lam ini sukun, kemudian di sini juga sukun, jadi susah lah gitu, seperti itu mengucapkannya. Maka karena liltika as-sakinain ketemunya dua sukun, maka dirubahlah la ta'kul yang sukun di apa namanya, untuk meringankan, maka dirubahlah jadi apa? Kasrah di sini. Ya, dirubahlah jadi apa? Dirubahlah jadi kasrah di sini. Jadi la ta'ku yang tadinya la ta'kul, ya, kemudian kita roba sukunnya jadi diganti jadi kasrah untuk meringankan. Jadi la ta'kulit to'ama, ya. Tapi kalau kita ucapkan la ta'kul at-to'ama, ya juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ganti yang ini, ya, sukun jadi kasrah di sini untuk meringankan, maka la ta'kulit to'ama. Intinya ini adalah fi'lun nahi. Jadi ini adalah la an-nahya, ya, seperti itu. Akan tetapi ketika kita ucapkan ganti di sini sukun jadi kasrah, ya, maka hati-hati di sini enggak boleh panjang. Jadi kita enggak boleh katakan la ta'kuli at-ta'ama. Jangan dipanjangkan di sini. Ya. Jadi jangan dipanjangkan la ta'kuli at-ta'ama, ya. Kenapa? Konsekuensinya kalau kita panjangkan di sini la ta'kuli, ya, la ta'kuli dipanjangkan di sini kasrahnya, maka yang terjadi maknanya berubah. Yang tadinya yang kita perintah adalah laki-laki, kalau kita panjangkan di sini la ta'kuli at-ta'ama, maka berubahlah perintahnya kepada seorang perempuan, ya. Seperti ini, ya. La ta'kuli, ya. Thank you. Ya. Ini la tak kulit to'ama, enggak boleh panjang, ya. Karena ini hanya mengganti sukun jadi kasrah saja untuk memudahkan, ya. Karena ketemunya lil tika as-sakinain, ini sukun, ya. Jadi untuk meringankan maka kita gantilah harakat lam ini dengan kasrah. Jadi la tak kulit to'ama. Tapi kalau lamnya di sini ditekan, dipanjangkan di sini la tak kuli atau ama, maka berubahlah maknanya seperti ini. La tak kuli atau ama. Itu artinya bukan lagi laki-laki yang kita perintah, seorang laki-laki yang kita perintah. Tapi kalau dipanjangkan lamnya di sini pakai ya di belakangnya, seolah-olah ada ya di belakangnya, maka berubahlah perintahnya kepada seorang perempuan. Jadi anta la tak kulit ta'am. Atau anta la tak kulit ta'am. Ya, kamu jangan makan makanan. Anti la ta'kuli at-ta'am. Ya, engkau seorang perempuan janganlah memakan makanan. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, salah ucap salah makna. Ya, baik, lanjut. Ya gesilu al-mala bisana'am. La, ganti tak. La tagsilil mala bisa. Naam. Ya, ya gesilul malabisa. Jadi yang tadinya ya gesilu, dia sedang mencuci pakaian, dia orang ketiga laki-laki, dia sedang mencuci, huwa ya gesilul malabis. Sekarang kita rubah jadi fi'il nahi gitu kan. Kita rubah jadi larangan. Jadi kita tambahkan la an-nahya yang pertama, kita tambahkan la an-nahya, la untuk melarang. Kemudian yang kedua, ya-nya yang untuk orang kedua diganti jadi apa? Jadi huruf ta, jadi tagsil. Ya. Jadi yang tadi kemudian yang ke apa namanya? Yang ketiga, yang tadinya marfu, ya, yang tadinya fi'il mudhari di situ marfu, kita jadikan majzum, ya. Jadi la tagsil, ya, atau la tagsilil malabisa. Naam, taib, istamirri. Naam, la taknusil ghurfata. Yaknusul ghurfata, dia sedang menyapu ruangan. La taknusil ghurfata atau la taknus al ghurfata, janganlah engkau menyapu ruangan. Baik, lanjut. Naam, ya. Yashrabul haliba, dia seorang laki-laki sedang meminum susu. La tashrab al haliba atau la tashrabil haliba, janganlah engkau meminum susu. Taib, lanjut. Naam, yatlubus samaka, dia seorang laki-laki sedang meminta ikan. Ya. La tatlub as samaka atau la tatlubis samaka, janganlah engkau meminta ikan. Naam, taib. Naam, yaqra'us sahifata, dia seorang laki-laki sedang membaca koran. Ya. La taqra'as sahifata atau la taqra'is sahifata, janganlah engkau seorang laki-laki membaca koran. Naam, al-akhir. Naam, yushahidut tilfaza, dia seorang laki-laki sedang menonton televisi. Ya. La tushahid at-tilfaza atau la tushahidit tilfaza, janganlah engkau menonton televisi. Ya. Taib, intahaina minat tadrib as-salis. Al-an antakil ila at-tadrib ar-rabi. Naam. Kama fil misalain. Naam. At-tadrib ar-rabi, al-matlub yang diminta di sini, tabadali su'ala wal jawaba. Ya, saling bergantian bertanya dan menjawab. Ma'azami lika, bersama temanmu. Kama fil misalaini, sebagaimana dua contoh berikut ini. Ya, jadi beda ya. Kama fil misali dengan kama fil misalaini. Ya, jadi misalun misalani amsila. Ya, misalun misalani amsila. Ya. Bisa misalani, bisa misalaini, tergantung kedudukannya. Ya, kalau di sini bukan fil misali, fil misalani bukan. Ya, di sini bukan fil misalani, tapi di sini fil misalaini dengan ya, bukan dengan alif. Kalau fil misal, kalau al misalani itu dengan alif. Tapi kalau fil misala ini dengan ya, ya. Kenapa di sini fil misala ini? Kenapa dengan ya di sini? Karena posisinya dia majrur, ya. Karena al misala ini di sini posisinya sebagai ismun majrur. Di depannya perhatikan fi ada huruf fi, ya. Karena ada huruf fi di depannya, maka jadilah dia ismun majrur. Maka dia dijar. Alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya bukan dengan kasrah, ya. Beda dengan fil misali, ya. Fil misali li, ya, li-nya di situ, alamat jarnya di situ dengan kasrah. Akan tetapi di sini alamat jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan ya. Kenapa ya? Karena dia ismun ismul apa fa? Ismul musanna. Karena dia adalah isim musanna, ya. Maka alamat jarnya bukan dengan kasrah akan tetapi dengan ya, ya. Taib. Unzuru ila asura as-samak, ya. Jadi ini nanti yang mau dimasukkan ke misal, ya, as-samak, ya. Taib, nakra al-misal. Al-misal al-awwal. Madza tatlubu minat ta'ami, ya. Madza tatlubu minat ta'ami. Ma makna madza tatlubu minat ta'ami? Naam. Apa yang kau minta dari makanan, ya. Tatlubu, tatlubu di sini menunjukkan orang keberapa? Kedua. Naam. Tatlubu di sini orang kedua. Lil mukhatab, orang kedua untuk apa? Untuk laki-laki, untuk muzakkar. Jadi madza tatlubu anta minat ta'ami, ya. Al-jawab ba'da samaki min fadlik, ya. Ba'da samaki min fadlik, ya. Beberapa ekor ikan min fadlik jika Anda berkenan, ya, atau kalau tidak keberatan gitu, ya, seperti itu. Baik, nakral misal asani. Madza tatlubina minat ta'am. Apa mal farku baina al-misal al-awwal wasani? Apa perbedaannya antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Naam, misal al-awwal lil mukhatab, ya, muzakkar, untuk orang kedua laki-laki. Al-misal as-sani lil mukhatabah, untuk orang kedua muannas atau perempuan, ya. Jadi itu bedanya. Madza tatlubu anta untuk laki-laki, orang kedua laki-laki. Tapi kalau untuk orang kedua perempuan, tambahkan ya dan nun di belakangnya. Madza tatlubina anti. Ya, semuanya seperti itu. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari untuk orang kedua laki-laki dan orang kedua wanita itu berbeda. Ya, beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Di sinilah bahasa Arab, ya, kayaknya Masya Allah. Luasnya bahasa Arab. Kalau bahasa-bahasa lain, apa yang Anda minta? Sama. Anda perempuan, Anda laki-laki itu sama. Ya. Apa yang Anda minta, ya, itu sama, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ya. Nah, bahasa Arab dibedakan. Madza tatlubu anta? Engkau seorang laki-laki, apa yang kau minta? Tapi kalau untuk seorang perempuan beda lagi, ya. Madza tatlubina anti? Apa yang Anda seorang perempuan minta? Ya, seperti itu. Jadi itu berbeda di situ. Caranya dari laki-laki ke perempuan, caranya tinggal tambahkan untuk perempuan, tinggal tambahkan ya dan nun saja. Itu semua sama. Contoh, anta takhruju, ya, anta takhruju. Berarti kalau untuk orang kedua muannas atau orang kedua perempuan gimana? Anti takhrujina, ya. Anta tadkhulu, engkau seorang laki-laki sedang masuk, ya. Anti tadkhulina, ya. Taib, anta takra'u, engkau seorang laki-laki membaca. Berarti kalau anti, anti takra'ina, engkau seorang perempuan sedang membaca, ya. Taib, taftahu anta, engkau seorang laki-laki sedang membuka, ya. Berarti kalau perempuan, taftahina anti atau anti taftahina, ya. Demikian seterusnya. Jadi tinggal tambahkan kalau apa namanya untuk perempuan orang kedua lil mukhatabah, orang kedua perempuan, tinggal tambahkan ya dan nun di belakangnya, ya. Maka jadilah dia untuk perempuan. Jadi ini rumusnya. Ini kaidahnya seperti ini. Jadi insya Allah gampang, ya. Gampang karena ini tidak berubah-ubah, ya. Sudah ada kaidahnya, tinggal tambahkan ya dan nun di belakangnya. Jadi kita tidak boleh katakan madza ta'kulu anti, tidak boleh, ya. Tapi kita katakan madza ta'kulina anti, ya. Madza ta'kulu anta, madza ta'kulina anti, ya. Nah, di sini seperti itu, ya. Jadi yang berubah di sini fi'il mudhari'nya. Satu yang pertama misal al-awwal untuk orang kedua laki-laki, di al-misal as-sani itu ini untuk orang kedua perempuan. Madza tatlubina minat ta'am ba'da samakin min fadlik. Taib, al-an nantakil ila as-surah as-saniya. Naam. نعم نعم ماذا تطلب من الطعام بعد الصلاة من فضلك طيب المثال الثاني نعم ماذا تطلبين من الصلاة من الطعام بعد الصلاة من فضلك طيب انجد طيب ماذا تطلب من الطعام بعد اللحم من فضلك طيب المثال الثاني طيب ماذا تطلبين من الطعام بعد اللحم من فضلك طيب لنجد jadi perbedaan selanjutnya kalau yang di atas ماذا تطلب من الطعام بعد اللحم من فضلك ya jadi domir mutasilnya di situ ka ka kaf di situ domir mutasilnya itu harakatnya dengan fathah min fadlika itu menunjukkan damirnya damir mutasil di sini adalah untuk laki-laki tapi kalau untuk perempuan damirnya adalah ki de, min fadliki ya seperti itu demikian yang lain juga ya nam lanjut na'am madza tatlubu min at-ta'ami بعد الدجاج من فضلك طيب المثال الثاني طيب ماذا تطلبين من الطعام يا apa بعد الدجاج من فضلك يا نعم لنجد طيب ماذا تطلب من الطعام بعد الأرز من فضلك يا طيب لنجد نعم ماذا تطلبين من الطعام بعد الأرز من فضلك ya نعم itu perbedaannya jadi ini semua dalam rangka untuk melatih kita ya melatih kita untuk membedakan lawan bicara kita ya jadi kalau yang kita lawan bicara kita adalah seorang laki-laki muzakkar maka bagaimana caranya gitu kan juga jika lawan bicara kita adalah seorang perempuan ya atau muannas ya jadi kita dilatih jadi enggak asal mengucapkan kata-kata lalu kemudian disamaratakan antara lawan bicara kita apakah itu laki-laki atau perempuan ya jadi ada peruntukannya masing-masing ya ini diberikan contoh di sini kita dilatih di sini at-tadrib latihannya itu seperti itu nah makanya jangan hanya sekedar dihafalkan saja kalau misalnya kita hanya sekedar hafalkan saja ya maka akan berat nantinya ketika kita mau ucapkan. Ya, karena prinsipnya seperti itu, hafalan itu. Kalau hanya dihafalkan saja, tidak direalisasikan, tidak diaplikasikan, maka akan susah nantinya. Kita hafalkan, lalu kemudian kita praktekkan. Ya, lalu kemudian kita praktekkan. Kita praktekkan misalnya lawan bicara kita, ya, bagi yang sudah punya istri misalnya, ya, kita praktekkan ke istri kita, atau kita praktekkan ke putri kita, ya bagi yang masih jomblo misalnya bisa praktekkan ke adiknya, kakaknya, ibunya dan seterusnya ya. Baik, al-an nadkhul ila mulakhas at-tarakib. Sekarang kita masuk ke mulakhas at-tarakib. Ya, kita masuk ke mulakhas at-tarakib. Baik, mana mulakhas at-tarakib? Ya, mulakhas dari kata kerja lakhasa yulakhisu talkhis. Ya ini sudah sering kita sudah sering kita terangkan tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Ya lakhasa yulakhisu lakhasa telah meringkas yulakhisu dia sedang meringkas talkhis ringkasan. Ya mulakhis orang yang meringkas mulakhasun yang diringkas. Jadi kalau mulakhis alladhi yulakhis ya kalau mulakhis alladhi yurakhis isim fa'ilnya yang meringkas tapi kalau mulakhas alladhi yurakhas yang diringkas isim maf'ulnya ya jadi yang diringkas jadi di sini mulakhas artinya yang diringkas artinya di mulakhasut tarakib ringkasan susunan kalimat ya ringkasan susunan kalimat makanya dalam kotak-kotak nanti akan kita bacakan ini semua sudah ada sebelumnya ya ini diringkas saja ya jadi biar kita bisa lebih faham lagi ya taib ikra'i mulakhasu naam ringkasan At-tarakib, susunan-susunan kalimat. 6. Al-majmu'ah al-ula, ikrai al-ula. Akulu, 6. Taib, ya. Jadi yang pertama, akulul lahma, ya. Jadi akulu kalimah, ya. Kemudian al-lahma kalimah. Jadi ini disebut sebagai jumlah, ya. Kalau akulu kalimat satu kata, al-lahma satu kata. Tapi kalau akulul lahma ini sudah jumlah, ya. Jadi satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu jumlah. Jadi akulul lahma, saya sedang memakan daging. Akulu di sini fi'il wa fi'lun wa fa'il, ya. Taib. Akulu. Akulu. Ya. Akulu al-lahma. Ya, akulu di sini apa? Fi'lun wa fa'ilun. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia di sini SP. Ya. Taib. Kalau al-lahma, al-lahma di sini adalah apa? Maf'ulun bihi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Objek, ya. Perhatikan di sini akulu ini fi'il dan fa'il. Ya. Akulu di sini ada dhamirnya. Ya, di sini ada dhamirnya. Dhamirnya di sini ana. Ana akulu. Saya sedang memakan. Makanya di sini fi'il dan fa'il. Akulu di sini fi'il dan fa'il. Jadi kalau misalnya kita i'rab, akulu fi'lun wa fa'il. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai SP, subjek predikat. Jadi ada subjeknya, di sini akulu terdiri dari subjek dan predikat. Fi'lun wa fa'il. Al-lahma, ya, ini disebut sebagai maf'ulun bihi. Ya, objeknya di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek, maf'ulun bihi. Jadi akulu, akulu al-lahma. Fi'l wa fa'il al-lahma maf'ulun bihi. Ya, taib. Apa namanya maf'ulun bihi, dia ini ismun mansub, ya, ismun mansub, ismun mansub, isim yang dinasab. Alamat nasabnya dengan apa? Ini dengan fathah, ya. Alamatnya di sini dengan fathah. Makanya kita katakan di sini, ya, kita tidak katakan di sini akulu al-lahmu, ya, tapi kita katakan akulu al-lahma. Kenapa al-lahma? Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bihi, dia adalah objek, ya, seperti itu, ya. Taib, ini yang pertama. Taib, yang kedua baca terus. La akulus samaka. Akulul lahma. Akulus samaka dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, ya. Al-majmu' al-ula. Di sini susunannya adalah akulul lahma, akulu fi'il wa fa'il, fi'lun wa fa'il atau SP, al-lahma maf'ulun bihi atau objek. Taib, yang kedua. Al-majmu'ah tsaniyah. Taib, di al-majmu'ah tsaniyah ini, ya, hakikatnya sama dengan al-majmu'ah al-ula, ya. Jadi hakikatnya sama. Jadi ya'kulu ya'kulu ta'ama, ya, sama ya'kulu di situ fi'il dan fa'il. Ya, ya'kulu fi'il dan fa'il at-ta'ama maf'ulun bihi sama. Apa perbedaannya antara al-majmu'ah al-ula dengan al-majmu'ah ats-tsaniyah? Kotak pertama dengan kedua apa bedanya? Kotak pertama adalah orang pertama tunggal, orang afwan. Kotak pertama adalah orang pertama, ya. Orang pertama, kemudian kotak kedua adalah orang ketiga. Cuma itu aja bedanya, ya. Jadi yang lain tidak ada, yang lain tidak ada bedanya. Ya, kalau di sini, ya, perhatikan, ya, di sini orang pertama akulul lahma. Kalau ya'kulu at-ta'ama di sini, Kalau di sini ya'kulu, ya'kulu at-ta'ama, ya sama. Ini ya fi'lun wa fa'ilun. Ya, kemudian di sini apa? Maf'ulun bihi. Ya. Di sini apa namanya? Di sini SP. Di sini objek. Ya. Ini sama. Perbedaannya, ya. Perbedaannya kalau yang ini, ya. Kalau yang ini akulu ini, ya, ini adalah orang pertama, ya. Kalau ya kuru dengan ya, ya karena kita juga sudah sering terangkan ya bahwa huruf fi'il mudhari itu ada 4. Ya, huruf fi'il mudhari itu ada 4. Apa itu? Alif, kemudian apa? Ta, kemudian apa? Ya, kemudian nun. Ini 4 fi'il mudhari. Ya, jadi masing-masing punya fungsi. Kalau hamzah berarti apa? Untuk orang pertama tunggal, untuk orang pertama. Kalau ya untuk orang ketiga, ya. Jadi ya aku di sini orang ketiga, ya. Orang ketiga laki-laki, ya. Ini kalau aku lu ini sama perempuan laki-laki, kalau ini orang ketiga laki-laki, ya. Baik, ya demikian seterusnya, ya. Jadi ya'kulu, huwa ya'kulu ta'ama, huwa yashrabul haliba, huwa yaknusu al-ghurfata, kemudian huwa yaghsilu al-malabisa, kemudian huwa yushahidu at-tilfaza, dan seterusnya. Naam. Baik, sekarang al-majmu'ah ats-tsalitsah. Naam, baik. Aina, aina di sini namanya lil istifham, ya, untuk bertanya, lil istifham, ya, ainal ghada'u, ya, di manakah makan siang itu atau makanan siang tersebut, ainal ghada'u, ainal faturu, ya, di manakah di manakah makan pagi tersebut, ainal asya'u, ainal faqihatu, ainal kahwa, ya, jadi aina di sini adalah isim lil istifham, jadi untuk bertanya, min adawa aina min adawatil istifham namanya, ya, salah satu isim yang dipakai untuk bertanya. Taib arwa al majmu' arwa biya. Nah, la ta'kuli, baik, ya. Al-majmu' arabia, la di sini kita sudah pelajari, la namanya la an-nahya. La yang dipakai untuk apa? Untuk melarang, ya. Karena la itu bermacam-macam, nanti akan kita pelajari, ya. Ada kalau di sini la an-nahya, kemudian ada la an-nafi, ya. Kalau ini la an-nahya, kemudian nanti juga ada akan kita pelajari insyaallah la an-nafi. La an-nafi itu adalah la untuk menafikan, ya, untuk meniadakan, ya, bukan untuk an-nahya, ada lagi nantinya, ya, tapi kita pelajari dulu di sini adalah la an-nahya, la untuk melarang, ya. Jadi dari asalnya ta'kulut ta'ama, anta ta'kulut ta'ama, engkau sedang memakan makanan, kemudian kalau mau melarang tinggal masukkan, ya, tinggal masukkan la an-nahya, la untuk melarang, kemudian langkah kedua, ya, yang tadinya ta'kulu marfu diroba jadi majzum, jadi la ta'kul, ya. Kalau untuk seorang laki-laki, ya, nanti akan beda lagi kalau seorang laki-laki, dua orang laki-laki, ya, banyak laki-laki, demikian pula seorang perempuan, dua orang perempuan dan banyak perempuan, itu nanti akan berubah lagi. Yang jelas di sini untuk orang pertama, untuk orang kedua laki-laki dulu, ya. Jadi ta'kulu ta'ama, jadi la ta'kul at-ta'ama atau la ta'kul at-ta'ama, ya. Tashrabu al-haliba, ya, anta tashrabul haliba, engkau sedang meminum susu, ya. Mau diroba jadi melarang, tinggal tambahkan la an-nahya di depannya, kemudian tashrabunya yang tadinya marfu kita roba jadi majzum, ya, jadi la tashrab al haliba atau la tashrabil haliba, ya. Demikian pula dengan taknus anta taknusul ghurfata, ya, jadi la taknus al ghurfata atau la taknusil ghurfata. Demikian pula dengan taghsilu anta taghsilul malabisa, ya, diroba jadi la taghsil al malabisa atau la taghsilil malabisa, ya. Kemudian, ya, anta tushahidut tilfaza, ya, la tushahid at tilfaza atau la tushahidi at tilfaza. Naam, taib, lanjut. At-ta'ama al-haliba al-ghurfata al-malabisa at-tilfaza, ini juga tetap namanya objek, maf'ulun bihi. Makanya di sini mansub. Naam. Naam, lanjut. Taib, ya. Di sini al-ghada di sini mubtada dan khabar, ya. Ya. Di sini mubtada dan khabar, ya. Al-ghada'u 'alal ma'idati, ya. Al-ghada'u 'alal ma'idati. Taib, perhatikan di sini, ala di sini, ya, adalah salah satu huruf min hurufil jarri. Jadi ala di sini adalah salah satu huruf jar. Makanya perhatikan, ya, yang tadinya isimnya al-ma'idatu, ya, asalnya semua isim itu kan marfu, ya, al-ma'idatu, ya. Jadi tadinya al-ma'idatu, setelah masuk ala di depannya huruf jar, harfu jarrin, maka berubahlah al-ma'idatu jadi al-ma'idati. Jadilah dia yang tadinya ismun marfu berubah jadi ismun majrur, ya. Jadi alal ma'idati, ya, al-ma'idatu alal ma'idati, al-masji al-baitu alal baiti, ya, al-ardu alal ardi, ya, al-kursiyu alal kursiyi, ya, demikian seterusnya, ya. Ala di sini adalah salah satu huruf jar. Huruf jar itu semuanya ada 9 ditambah 3 huruf kasam, ya. Salah satunya di antaranya adalah ala, ya. Baik, al-ghada'u alal ma'idati, al-faturu alal ma'idati, al-asha'u ala al-ma'idati, al-fakihatu alal ma'idati, ya, al-kahwatu alal ma'idati. Taib, as-sadis. Taib, mada di sini juga min adawatil istifham. Jadi mada di sini juga isim istifham yang dipakai untuk bertanya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya, mada itu what gitu, ya, what, ya. Mada ta'kulu fil faturi, mada, ya, apa yang, ya, mada, ya, dari ma dan za, ya. Jadi mada ta'kulu fil faturi, apa yang engkau sedang makan pada breakfast, ya, pada sarapan, ya. Mada ta'kulu fil ghada, makan siang. Mada ta'kulu fil asya, makan malam, ya. Taib, lanjut. Taib, kemudian fi di situ juga salah satu, kalau di atas tadi ala salah satu huruf jar, kemudian fi juga salah satu huruf jar, ya. Intinya ada 9 tambah 3 tiga waw kasam, ya. Sebisa mungkin kita hafalkan, ya. Ya, 9 ini, ya. Apa huruf jar itu? Ya, min ila ala rumba kaf alba, kemudian lam 6. Ada 9 intinya, ya. Kemudian 3 huruf kasam. Ya, 3 huruf kasam. 3 huruf kasam itu apa? Waw, kemudian ba dan ta, ya. Wallahi, billahi, tallahi, ya. Jadi waw, kemudian ba dan ta, ya. Ini huruf kasam, ya. Kalau ada huruf kasam, berarti isim setelahnya itu namanya, itu juga majrur, ya. Sama dengan huruf jar. Totalnya ada 12, ya. Salah satunya diantaranya apa? Fi, ya. Taib, asami, asabi. Naam. Sama, ya, prinsipnya di sini juga min salah satu huruf jar. Berarti di sini udah ada 3, ala, fi dan min, ya. ala, fi dan min ya. Madza tatlubu minat ta'ami? Mina min harfu jarin ya. Kemudian di sini perhatikan juga nun di situ adalah sukun. Kemudian huruf awal daripada at-ta'am juga sukun. Berarti ini iltiqa as-sakinain. Maka kita katakan madza tatlubu min, susah kan? Madza tatlubu min at-ta'am itu susah. Maka kita katakan madza tatlubu minat ta'ami. Jadi kita ganti harakatnya di situ, sukun jadi fathah. Madza tatlubu minat ta'ami? Madza tatlubu minasy-syarabi? Madza tatlubu minal fakihati? Madza tatlubu minal asasi? Ya, tapi asalnya di situ ini yang antum lihat, madza tatlubu min at-ta'ami? Madza tatlubu min asy-syarabi? Ya, madza tatlubu min al-fakihati? Ya, madza tatlubu min al-asasi? Ya, akan tetapi liltiqa as-sakinain ketemunya dua sukun, maka harakat sukun pada nun diganti jadi fathah. Naam, taib al-akhir. Naam. Taib, ba'da as-samaki min fadlik ya. Ba'da di sini sudah kita pelajari ya kemarin. Ba'da as-samaki di sini, ba'da kemarin kedudukannya di sini sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Jadi dia itu mudhaf ya. Mudhaf as-samaki mudhafun ilai. Makanya dia majrur di situ ya. Ba'da mudhafun as-samaki mudhafun ilai. Majrur ya. Ba'da al-aruzzi, ba'da mudhaf al-aruzzi mudhafun ilai. Ya, jadi ba'da itu isim yang disandarkan kepada as-samak, ba'da isim disandarkan kepada al-aruz dan seterusnya. Ba'da salatati, ba'da asy-syai, ba'da al-kahwati. Demikian seterusnya. Intinya ya, kalau ada suatu isim disandarkan kepada isim setelahnya, maka isim yang disandarkan tersebut ya, yang tadinya karena dia tidak beralif lam, yang tadinya dia harus bertanwin, maka tanwinnya dihilangkan ya, tanwinnya dihilangkan. Kemudian makna daripada mudhaf mudhafun ilai itu ada tiga ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu mudhaf mudhafun ilai ya, itu maknanya ada tiga kemungkinan. Bisa bermakna apa? Bisa bermakna kepemilikan ya, masjidu aliin, masjidnya Ali ya. Yang kedua bisa bermakna di dalam, bisa bermakna fi ya. Contohnya misalnya azabul qabri, azab di dalam kubur. Jadi bukan azabnya kubur, tapi azab di dalam kubur. Kemudian bisa bermakna dari ya, dari fadlun misalnya dari. Jadi bisa bermakna dari. Jadi fadlullah fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ketika kita bertemu kalimat mudhaf mudhafun ilai, maka maknanya tidak lepas dari tiga. Yang pertama bermakna kepemilikan ya, babul masjidi ya, pintunya masjid, pintu milik masjid. Jadi pintunya masjid ya. Kemudian yang kedua bermakna fi, di dalam ya. Contohnya azabu, azabu di sini mudhaf, al-qabri mudhafun ilai. Jadi azab disandarkan kepada al-qabr, azab disandarkan kepada kubur. Artinya di sini azab di dalam kubur ya. Taib, kemudian bermakna yang ketiga, bermakna min, dari. Jadi tidak lepas dari tiga makna ini, mudhaf mudhafun ilai ya, imma bermakna kepemilikan, imma bermakna di dalam, imma bermakna apa? Bermakna dari ya. Ini mudhaf mudhafun ilai ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.